الحمد لله نحمده تعالى ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ جَمَعَ sekalian hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam ini kita masih melanjutkan perjalanan kita dari kitab Tauhid, dan kita telah sampai pada bab yang dibawakan oleh muallif rahimahullah, yaitu ayat wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada. Ada sebagian orang yang menjadikan dari selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai. Inilah yang namanya syirik di dalam mahabbah, menyekutukan Allah Azza wa Jal dengan bentuk rasa cinta. Maka oleh karena itu seorang mukmin, muwahid, ahlus sunnah, maka hendaklah dia menempatkan al-mahabbah ini pada tempatnya. Harus dia ilmui, sebab ini ibadah, perkara yang besar. Maka pada pertemuan yang lalu, barakallahu fiik, kita telah sampai pada ucapan Ibnu Abbas, bagaimana seorang bisa merasakan manisnya iman, manisnya Islam, manisnya dia sebagai seorang mukmin. Disebutkan oleh Ibnu Abbas, man ahabba fillah, barang siapa yang dia mencintai karena Allah, mencintai seseorang disebabkan orang itu mencintai Allah, mencintai syariatnya Allah, wa abghadha fillah, dan barang siapa yang membenci, memusuhi seseorang itu karena sebab Allah. Artinya karena orang itu bermaksiat sehingga dia membencinya. Artinya dia melakukan kekufuran, kefasikan, dia pun membencinya karena Allah. Wa wala fillah, dan barang siapa yang wala, berloyalitas, membela, menolong karena Allah, Karena orang yang dia bela, dia bantu itu karena mencintai Allah. Wa'ada fillah. Dan barang siapa yang memusuhi, tidak ada pembelaan kepada seseorang karena orang itu memusuhi Allah, maka kata Imam Ibnu Abbas, fa innama tunalu wilayatullah bizalik. Maka tidak lain hal itu akan diperoleh pembelaan kecintaannya Allah Azza wa Jalla. Maka hal itu akan diperoleh adanya kecintaan Allah Azza wa Jalla. Walan yajida abdun ta'mal iman. Dan seorang hamba tidak akan bisa mendapatkan ta'mal iman, manisnya iman, wa in kasurat salatuhu wa shaumuh. Sekalipun banyak sholatnya, banyak puasanya. Nah, sekalipun dia banyak sholatnya, banyak puasanya, tidak bisa merasakan manisnya iman kalau belum melakukan itu. Hatta yakuna kazalik. Sehingga dia melakukan hal itu. Lalu Imam Ibnu Abbas mengingatkan, waqad sarat amatu mu'akhatin nas ala amri dunya. Dan sungguh manusia telah menjadikan mu'akhatan nas, persaudaraan, berteman, ala amri dunya, di atas perkara dunia. Dia berteman, bersaudara, membela, menolong itu karena dunia semata. Wadzalika la yujdi ala ahlihi syai'a. Yang seperti itu tidak mendapatkan, tidak akan didapatkan manisnya iman bagi para pelakunya. Tidak akan didapatkan sedikit pun yang namanya manisnya iman. Barakallahu fiik. Karena dunia itu sirna. Mencintai seseorang dengan sebab sesuatu yang akan sirna, akan hilang kalau dunianya hilang. Tidak kekal. Tetapi kalau dibangun rasa cintanya kepada saudaranya, karena dia mencintai Allah dan Rasulnya, baqin. Az-Zukhruf. Surat Az-Zukhruf. Allah katakan, al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu ilal mutaqin. Pertemanan, persahabatan, teman dekat, karib, dekatnya dia dengan teman itu, yauma idzin, pada hari kiamat nanti, ba'duhum li ba'din adu, sebagian mereka dengan sebagian memusuhi, yang mengikuti memusuhi yang diikuti, yang membela memusuhi yang dibela. Illal muttaqin. Kecuali pertemanan, persahabatan karena sebab ketakwaan. Karena takwa Allah, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, meninggalkan segala larangan Allah dan Rasulnya, atas dasar ini dia mencintai seorang. Ini bermanfaat. Adapun kalau persahabatan, pembelaan kepada seorang karena urusan dunia, fad dunia fana. Dunia itu sirna. Entah itu kedudukan, entah itu kenikmatan, dunia sirna. Tidak langgeng. Maka bangunlah kecintaan kepada seorang fillah walillah. Karena orang itu mencintai Allah dan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Inilah yang akan menjadi sebab seorang merasakan manisnya iman. Barakallahu fiikum. Kita bacakan penjelasan Asy-Syaikh Al-Utsaimin. Qauluhu, ucapan muallif rahimahullah, ucapan Imam Ibnu Abbas, wa'ada fillah, pada kalimat itu kemarin, dan barang siapa yang ada memusuhi seorang karena Allah, al-mu'adat didul muwalat, permusuhan adalah lawan dari loyalitas. Artinya apa? Artinya yabta'idu anhum wa yubghiduhum wa yakrahuhum fillah. Yang dimaksud siapa saja yang dia yabta'idu anhum, menjauhi seseorang. Tidak dekat-dekat. Tidak mau bermajlis dengan dia. Menjauhi. Kenapa dia mau duduk bersama dia? Karena dia juga memusuhi Allah dan Rasul. Wa yabghiduhum, membenci, wa yakrahuhum, tidak menyukai orang tersebut, fillah, karena Allah. Itu yang harus dilakukan. Fa innama tunalu wilayatallah, maka tidak lain orang tersebut akan mendapatkan wilayatallah atau walayatallah. Wahada jawabus syarat. Dalam bahasa Arab ini jawab syarat. Siapa saja yang melakukan ini, maka dia akan mendapatkan ini. Itu syarat namanya. Dan ini jawabannya. Ai yang dimaksud yudrikul insan walayatallah wa yasila ilaiha. Artinya dia akan mendapatkan, seorang yudrik akan mendapatkan walayah. Walayah artinya kecintaan dan pembelaan. Wa yasilu ilaiha, dan akan sampai kepada mahabbah, kecintaan dari Allah. Li'anahu ja'ala mahabbatah wa bughdahu wa walayatahu wa mu'adatahu lillah. Karena orang tersebut telah menjadikan mahabbatahu, rasa cintanya kepada seorang, wa bughdahu, rasa jengkelnya, bencinya, wa walayatahu, dan juga pembelaan dan kecintaannya, wa mu'adatahu, dan permusuhannya, lillah, karena Allah. Itu saja. Karena orang itu memusuhi Rasul, dia pun memusuhi dia. Karena orang itu menolak hadis dari Rasul SAW, dia pun marah. Lihatlah bagaimana para salaf menegakkan prinsip-prinsip ini. Adalah Abdullah ibni Umar. Meriwayatkan hadis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La tamna'u nisakum al-masajid idasta'danakum ilaiha. Dalam hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian mencegah istri-istri kalian untuk datang ke masjid apabila meminta izin kepada kalian untuk datang ke masjid. Lihat, hadis sahih. Kalau memang minta izin, mas, saya mau ke masjid, mau sholat, mau taklim. Selama dia terkumpul syarat-syarat keluar rumah. Tidak tabarruj. Tidak pakai minyak wangi-wangian. Aman dari fitnah, tafadhol. Aman dalam safar, dalam menuju tempat yang dia akan duduk di masjid tersebut. Barakallahu fik. Biarkan dia berangkat. Maka hadis ini dibawakan oleh Abdullah ibni Umar. Adalah putranya Salim. Salim menceritakan, cucunya ini Salim bin Abdullah menceritakan bahwa ketika Abdullah ibni Umar membawakan hadis ini, faqala Bilal. Bilal bin Abdullah. Bilal ini, Salim bin Abdullah menceritakan Bilal salah satu putra dari Abdullah ibni Umar, namanya Bilal. Beliau mengatakan kepadanya, kepada Abdullah, bapaknya, wallahi, lanam na'uhun, demi Allah, saya akan menghalang-halangi para istri ke masjid. Lihat, Nabi mengatakan dengan kalimat la tamna'u, jangan kalian cegah. Kalau memang minta izin, berangkat ke masjid selama aman dari fitnah. Namun Bilal dengan semangatnya cemburu terhadap kebaikan wanita, karena cinta terhadap sunnah, cinta kepada Islam, ucapannya bertentangan dan melawan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Abdullah ibni Umar, melihat putranya membantah ucapan Nabi, faakbala alaihi Abdullah. Abdullah menghadap Bilal, fasabbahu sabba, dia pun mencaci maki. Masami'tuhu sabbahu mislahu qat, aku belum pernah mendengar dia memaki anak seperti itu sebelumnya. Sampai dikisahkan ketika Abdullah ibni Umar hendak wafat, Bilal mendekat kepada abinya, meminta maaf atas kesalahannya. Dia duduk di sebelah kanan, abinya membalikkan wajahnya ke sebelah kiri, marah. Bilal mendekat di sebelah kanan, dia membalikkan wajahnya kembali, tidak mau melihat wajah anaknya, benci. Kenapa benci kepada Bilal ya Abdullah? Karena dia telah membantah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dasar kecintaan. Lalu bagaimana kalau orang itu membantah ucapan Nabi dengan dasar kebencian? Tentu kita harus lebih benci. Kita akan lebih marah dan menampakkan kemarahannya, bukan berbasa-basi. Barakallahu fiik. Itu para salaf. Jauh berbeda dengan zaman kita. Sudah jelas mubtadi' dhal, masih dibela-bela. Mana sunnah yang antum cintai? Padahal kata Fudail bin Iyad, mana awwama sahiba bid'ah faqad a'ana 'ala hadmil Islam. Siapa yang mengagungkan, memuliakan, menghormati sahiba bid'ah, pelaku bid'ah, faqad a'ana 'ala hadmil Islam, berarti dia telah membantu kepada seorang untuk menghancurkan Islam. Hadza ucapan para salaf, Fudail ibni Iyad rahimahullah. Wa man tabassama fi wajhim mubtadi' faqad istakhaffa bima anzalallah ala Muhammad. Barang siapa yang tersenyum, lihat, menampakkan kecintaan kepada mubtadi', faqad istakhaffa, dia telah merendahkan apa yang Allah turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiikum. Itu sikap orang-orang yang bertakwa. Itu sikap para imam-imam ahlu sunnah, para salafun as-salih. Mereka benar-benar mencintai sunnah dan memusuhi bid'ah dan pelakunya, sebagai upaya mendapatkan manisnya iman. Selanjutnya, wal walayah wa yajuzu fi alwawi wajhan. Kalimat walayah bisa dibaca dengan dua bacaan. Al-fathu wal-kasr. Bisa dibaca fathah walayah. Bisa dikasrah wawunya wilayah. Kila maknahuma wahid. Ada yang mengatakan maknanya satu, kecintaan. Wakila, ada yang mengatakan kalau dibaca dengan fathah walayah, itu maknanya an-nusrah, pembelaan, pertolongan. Sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran, na'am malakum min walayatihi min syai', atau dengan kasrah bimakna wilayatu ala syai', kekuasaan atas sesuatu. Intinya al-walayah adalah sebagai bentuk pembelaan, pertolongan, kecintaan yang Allah berikan kepada hamba yang bisa merealisasikan poin-poin tadi. Mencintai karena Allah, membenci karena Allah, membela karena Allah, memusuhi karena Allah. Akan mendapatkan manisnya iman dan akan dibela oleh Allah Azza wa Jalla. Qauluhu bizalik. Lalu ucapan mu'alif, dengan sebab itu dia akan mendapatkan manisnya iman. Alba di sini lisababiyah. Wal masyar, adapun yang disebutkan dalam isyarah ini, al-hub fillah wal bughdhu fillah. Kembali kepada poin, cinta karena Allah, benci karena Allah. Al-muwalat fihi wal mu'adat fihi. Memberikan loyalitas dan memberikan permusuhan karena Allah. Wa hadzal atharu mauquf. Athar itu ucapan sahabat ini mauquf. Lakin bima'nal marfu'. Namun maknanya marfu'. Li'anna tartibal jaza' 'alal 'amal la yakun illa bi tauqif. Dikarenakan balasan sesuatu amalan tidak akan terjadi kecuali dengan tauqif. Illa annal athar dha'if. Namun athar ucapan Ibnu Abbas dilemahkan sebagian ulama. Fa ma'nal hadis. Sehingga makna ucapan Ibnu Abbas, annal insan la yajidu ta'mal iman wa halawatah wa lazzatahu hatta yakun kazalik. Makna hadis ini bahwa seorang tidak akan merasakan manisnya iman, lezatnya iman. Dia tidak akan mendapatkan kelezatannya sehingga melakukan prinsip-prinsip itu. Walau kasurat sholatuhu wa shaumu, sekalipun orang itu banyak sholatnya, banyak ibadah puasanya. Wa kaifa yastati aqilun fadlan an mu'min. Sebab bagaimana seorang akan mampu, yastati'aqil, orang yang berakal akan mampu untuk melakukan, fadlan an mu'min, terlebih kalau dia orang mu'min. Seorang mu'min, ayu wali a'da Allah. Apakah seorang mu'min akan mencintai musuh-musuh Allah? Tidak mungkin, menurut akal yang sehat. Bagaimana akan menggunakan akal yang sehat? Kalau ada seorang mukmin yang dia mencintai, orang mukmin itu mencintai Allah, lalu dia membela musuhnya Allah, tidak mungkin. Fa yara'a Allah yusyrikuna bihi wa yakfurun bihi wa yasifuna bi naqaisi wal uyub suma yuwalihi wa yuhibuhum. Kamu akan mungkin melihat musuh-musuh Allah yang mereka melakukan kesyirikan, kekufuran, mensifati Allah dengan kekurangan, mensifati Allah dengan aib. Katanya Allah bakhil, katanya Allah punya anak. Ucapan kufur. Lalu antum akan mencintai mereka? Yuwalihim wa yuhibbuhum, memberikan pembelaan dan mencintai mereka? Tidak mungkin. Orang yang berakal akan melakukan hal tersebut. Walihada, fahada law shalla wa qama al-lail kulluh. Sekalipun orang tadi salat puasa sepanjang malam. Wa shama dahru kulluh atau puasa sepanjang masa. Fa innahu la yumkin. Dia tidak akan mungkin ayyana la ta'mal iman. Akan mencicipi, merasakan manisnya iman. Kalau antum ingin merasakan manisnya iman, tidak mungkin iman akan rela antum berikan kepada orang yang membenci antum. Tidak mungkin. Kalau antum mencintai Allah, tidak mungkin. Ketika ada orang mencela Allah, antum diam. Mana cemburu antum? Akan marah. Orang yang mencintai dunia saja, ketika kelihatan ada orang ingin menyaingi, muncul apa? Muncul kebencian. Dia akan menyaingi saya. Karena manusia mencintai harta, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Manusia itu mencintai harta dengan cinta yang besar. Kadang marah ketika ada orang lain menyaingi dia. Kenapa kalau urusan dunia ada orang membenci, kamu bisa marah? Tetapi kepada agama Allah, kepada Allah Azza wa Jalla, antum tidak marah. Lalu bagaimana anda seorang mukmin? Tayyib. Fala budda yakuna qalbuka mamlu'an bimahabbatillah. Mesti. Hatimu harus dipenuhi dengan rasa cinta kepada Allah wa muwalatuhu dan pembelaannya. Wa yakunu mamlu'an bi bukhdhi a'da'illah wa mu'adadihi. Hati juga di samping diisi dengan mencintai Allah, membela Allah, juga diisi kebencian kepada musuh Allah. Kebencian kepada orang-orang yang memusuhi Allah. Berkata Ibnu Qayyim dalam kitabnya Nuniyah ya. Atuhibbu a'da al-habibi wa dadda'i hubban lahu madza fi imkani. Dalam bait syairnya Nuniyah, salah satu bait syair yang disebut oleh Ibnu Qayyim, atuhibbu a'da al-habibi, apakah kamu mencintai musuh-musuh yang kamu cintai? Apakah engkau akan mencintai orang-orang yang memusuhi orang yang, sesuatu yang kau cintai? Wa tad'i hubban dzaka, dan kamu mengaku-ngaku mencintai kepada Allah. Wa dzalika fi imkan. Hal itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Atau mencintai sunnah, maka mesti ada benci terhadap bid'ah. Tidak mungkin. Sunnah dan bid'ah bercampur dalam satu hati. Harus dipisah. Sunnah itu jalan yang mengantarkan ke dalam surga. Bid'ah mengantarkan ke neraka. Bisa dilalui satu jalan? Mustahil. Harus ada benci kepada lawannya. Antum mencintai tauhid, antum mesti membenci syirik. Antum mencintai sunnah, antum akan membenci bid'ah. Antum mencintai ketaatan, antum membenci maksiat. Wahada mu'min. Oleh karena itu, qala Imam Ahmad rahimahullah, idza ra'aita nasrani aghmaz ughmisa 'aini karhatan an arbi 'aini aduwallah. Lihat. Kata Imam Ahmad, bagaimana bersikap? Bersikap tegas kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasul. Idza ra'aitu nasrani, apabila aku melihat seorang nasrani, ughmidu 'aini, aku pejamkan atau palingkan pandanganku. Karahatan an arbi 'aini, sebagai bentuk rasa benci aku melihat dengan kedua mataku terhadap musuhnya Allah. Itu sikap yang jelas. Kita boleh toleran, tapi tidak boleh kemudian menjual prinsip kita. Kita menghormati sesama manusia yang beragama beda, tapi tidak boleh menukar prinsip kecintaan terhadap Islam. Kita harus tetap membenci kesyirikan-kesyirikan yang dilakukan oleh manusia. Toleran tidak berarti harus membela kesyirikan mereka. Kita membiarkan mereka beribadah, kita jaga keamanan mereka beribadah karena dilindungi negara kita, itu sudah bentuk toleran yang sangat tinggi. Jangan hulu seperti orang-orang teroris ekstrim. Kita membedakan mana yang harbi, mana yang bukan harbi. Kalau dia orang Nasara dan di bawah perlindungan pemerintah kaum muslimin, jaga darah mereka. Man qatala mu'ahida, barang siapa yang membunuh kafir mu'ahid, lam yarih ra'ihatal jannah, dia tidak mencium baunya jannah. Wa in kanat masirata kada wa kada, sekalipun ditempuh perjalanan sekian-sekian, bau surga sudah tercium. Maka usikum ya ahla sunnah, kita menjaga prinsip kita, membenci kesyirikan, tetapi kita menjaga mereka karena mereka dilindungi oleh pemerintahnya. Kita jaga keamanan. Tayyib, itu sudah termasuk bentuk toleran yang sangat tinggi. Tidak kemudian bertukar prinsip, apalagi sekat benci dibuang. Sekarang kita tidak usah membenci. Kita akan berjumpa di surga nanti. Bagaimana kita akan berjumpa di surga nanti sementara mereka berbuat kesyirikan? Tidak mungkin. Sekat ini harus ditutup rapat. Harus ada benci. Harus ada rasa benci kepada kesyirikan dan pelakunya. Tidak boleh diambil sekat. Barakallahu fikum, kalau ingin merasakan manisnya iman, kalau antum ingin merasakan manisnya sunnah, amalkan sunnah dan tanamkan kebencian terhadap bid'ah. Saya tidak suka. Begitulah kata Imam Ahad. Wahadal ladhi yajidu ta'mal iman, inilah yang menjadikan sebab Imam Ahmad mendapatkan manisnya iman. Imam Ahmad, Imam Ahlus Sunnah, dipenjara oleh penguasanya dan bersabar lantaran memegang prinsip Ahlus Sunnah. Quran kalamullah, bukan makhluk. Mu'tazilah pada zamannya dicambuk, diarak di tengah kota sambil dicambuk, dan dia tetap bertahan dengan akidah Ahlus Sunnah. Manis bagi dia. Mungkin orang memandang dia tersiksa, tapi Imam Ahad merasakan manisnya iman, cinta terhadap sunnah. Sekalipun jasad dicabik-cabik, dia masih merasa manis menjadi seorang mukmin. Itulah orang mukmin. Jangan seperti apa dikatakan oleh Allah, wa minan nas mayaqulu amanna billah. Ada sebagian orang, kata Allah, yang dia mengatakan kami beriman kepada Allah. Fa idza udhiya billah, kalau dia disakiti, diganggu oleh manusia karena sebab dia mencintai Allah, beribadah hanya kepada Allah. Ja'ala fitnatan nas ka'azabillah. Dia jadikan fitnah, ujian yang datang dari manusia, seperti siksa dari Allah. Jangan. Justru apa yang dia dapatkan dari ujian dalam memegang prinsip sunnah itu merupakan sebagai bentuk dia diangkat derajatnya. Kata Ibnu Taimiyah, yarfa'ullah darajat al-abdi biqadri tamassukihi bisunnah. Seorang akan diangkat derajatnya semakin tinggi kedudukan di sisi Allah sesuai dengan kadar dia memegang sunnah. Semakin kuat memegangnya akan semakin berat ujiannya dan dia semakin merasakan manisnya iman. Awal iyadu billah alladhi yara adapun amma wal iyadu billah adapun alladhi yara annal yahuda wan nasara ala dinin mardi. Adapun kalau kamu lihat ada seorang punya pandangan, punya pikiran bahwa Yahudi dan Nasara ala dinin mardi, mereka tetap di atas agama yang diridhoi oleh Allah. Wa maqbulun indallah, agama mereka juga diterima oleh Allah. Ba'da bi'satin nabi, setelah diutusnya nabi, fa huwa kharij anil Islam. Dia punya pemikiran yang menjadikan orang itu keluar dari bingkai Islam. Kenapa? Mukazib, karena dia telah mendustakan firman Allah, waraditu lakumul islamah dina. Aku ridho Islam sebagai agama kalian. Yang diridhoi hanya Islam. Selain Islam, afwan, dan diridhoi oleh Allah. Ditolak oleh Allah. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima di sisi Allah hanya Islam. Wa may yabtahi ghairal Islam dinan falan yuqbala min. Siapa saja yang menjadikan Islam selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima amalannya. Tidak akan diterima amalannya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat rugi. Karena amalannya tidak diterima. Karena tidak mau masuk Islam. Siapa yang punya keyakinan Yahudi dan Nasara agamanya juga bagus, nanti sama-sama masuk ke dalam surga dengan kita. Tidak usah kita memperdebatkan. Perbedaan itu indah. Perbedaan yang seperti apa yang indah? Kalau kita bisa menjaga toleran, tidak menyakiti mereka, mengganggu mereka, membiarkan mereka beribadah karena dilindungi oleh pemerintahnya, tapi tidak kemudian punya keyakinan mereka juga sama menuju surga. Banyak jalan menuju apa? Menuju Roma. Surga jalannya satu, Islam. Selain Islam ditolak oleh Allah. Ini yang harus ditanamkan. Di zaman seperti ini, yang mencintai agamanya, yang mencintai negerinya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum. Walai kasratil yahud wa nasara wal wasaniyin sara fi hadil mas'ala khabar. Karena banyaknya Yahud wa Nasara dan para penyembah berhala, jadilah permasalahan ini permasalahan yang khatar, bahaya. Kalau tidak diterangkan prinsip Islam alal mujtama' bagi masyarakat kaum muslimin. Wa asbaha kasir minan nas al-an. Jadilah sekarang banyak di tengah manusia la yufarriq baina muslim wa kafir. Tidak lagi bisa membedakan muslim dan kafir. Sudah jelas kafir. Beda dengan muslim. Afana ja'alul muslimina kal mujrimin. Apa kami akan menjadikan orang yang muslim dengan orang mujrim? Allah saja bedakan. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak akan sama calon penghuni surga dan penghuni neraka. Tidak sama. Tapi di zaman sekarang kadang orang tidak bisa lagi membedakan. Bahkan kadang ada sebagian yang saya lebih percaya kepada orang kafir. Na'udzubillah. Daripada seorang muslim. Na'udzubillah. Aina aqidatuna? Sara wala yadri anna ghairal muslim adu Allah. Dia sampai tidak ngerti kalau dia bukan muslim, hakikatnya musuhnya Allah. Ya. Hakikatnya musuhnya Allah dan Rasulullah. Jadi tidak mungkin seorang yang mencintai Allah dan Rasul membela, mencintai, mendukung dan kemudian tidak membenci orang yang memusuhi Allah dan Rasul. Mesti benci. Bencinya sesuai dengan kadar imannya. Bal huwa aduun lahu aidha, bahkan dia musuh bagi dia sendiri. Dalam surat Al-Mumtahanah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan musuhku, musuhnya Allah, wa aduwakum, dan musuhnya kalian, sebagai awliya, sebagai kekasih, pelindung, pembela kalian. Fahum a'da'ulana, mereka hakikatnya musuh kita juga. Walau tadhahara bis-shadaqah, walaupun menampilkan diri sebagai teman. Saya juga teman kamu. Walaupun menampakkan hal ini, itu ketidakjujuran. Bagaimana musuh menampakkan kebaikan? Kira-kira apa yang akan dilakukan? Oleh karena itu Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu latattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan Yahudi dan Nasara sebagai pelindung-pelindung kalian, kekasih kalian. Sebagian kalian menjadikan pelindung atas sebagian. Siapa yang menjadikan mereka sebagai pelindungnya? Di antara kalian, wahai mukminin, fa'inahu minhum. Dia golongannya. Dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang dolim. Ketika Umar bin Khattab jadi khalifah, dia mengingatkan kepada gubernurnya untuk selalu berhati-hati menjaga kaum muslimin. Fal'an asbahna fi mihna wa khatar adzim. Sekarang kita barakallahu fikum kaum muslimin dalam kondisi khatar bahaya. Kalau tidak mengerti lawan dan kawannya, dia harus tahu siapa yang harus dia cintai, siapa yang harus dibenci. Dia harus tahu. Lianna hu yakhsha ala abna'ina wa abna'i qaumina ayarkanu ila haula. Kita khawatir, kita anak cucu kita ayarkanu akan condong kepada mereka. Padahal Allah katakan wala tarkanu ila alladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan sampai hati kalian itu condong kepada orang-orang yang berbuat dolim. Fatamassakumun nar. Allah akan timpakan kepada kalian neraka. Lihat. Ini baru kecondongan. Bagaimana kalau masuk ke dalam kedoliman mereka? Na'udzubillah. Diingatkan oleh Allah. Wala tarkanu ila alladzina zalamu. Jangan sampai wala tamuddanna ainaik. Jangan terbelalak kedua matamu. Intinya, jadikan Islam dan kaum muslimin sebagai orang yang kita cintai. Tauhid dan sunnah sebagai suatu yang paling kita cintai. Itulah yang menjadikan manisnya iman. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.